Oke, satu buat teman kembali di sini, spesial buat semuanya. Barengan Cituna dan juga Tomo Promosindo. Us, us, us. Kok kayak ngono gitarmu? Tarik dulur dewe ku rek. Ada Cak Seger Sutrisno. Kandung dari Sampir Sutrisno. Belum cukup puaskah kau sakiti hatiku berulang-ulang dan lagi. Belum cukup puaskah